Di kampung ana ada seorang yang tidak pandai, jahil dalam agama, tetapi semangat menyampaikan ilmu. Gimana itu? Jahil tapi semangat menyampaikan ilmu. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan hadith-hadith Rasulullah dengan penjelasan alim ulama yang kita tidak mengetahui. Apa ini? Kadar atau apa? Kealiman seorang alim tersebut. Dia membaca buku. Pertanyaan, bolehkah kita duduk mendengarkan? Karena dia membaca untuk sholat fardu ketika kita masih berzikir. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, masing-masing ibadah ada tempatnya. Masing-masing ibadah ada tempatnya. Waqad yakunul mafdhulu yasiru fadila. Dan terkadang satu amalan yang dari sisi keutamannya lebih kurang, dia bisa lebih utama daripada yang lainnya. Karena dia menempatkan ibadah tersebut pada tempatnya. Yang dianjurkan setelah sholat adalah berzikir terlebih dahulu. Adalah berzikir terlebih dahulu. Itulah yang disyariatkan. Allah Jalla wa'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ. Apabila kalian telah menegakkan sholat, maka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk membaca wirid-wirid dan zikir-zikir sesudah sholat-sholat fardu. Ini menunjukkan bahwa menempatkan zikir dan wirid sesudah sholat fardu itu lebih baik dari talabul ilm, dari menuntut ilmu. Kecuali apabila ada hajah. Namun hendaknya menyempatkan ada waktu seseorang berzikir terlebih dahulu. Tidak selesai sholat langsung ta'lim. Berikan kesempatan mereka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan sholat-sholat sunnah misalnya. Adapun yang disebutkan bahwa seseorang disebutkan di sini bahwa dia tidak pandai, yakni jahil, namun membacakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan penjelasan para ulama, maka ini menunjukkan bahwa orang ini punya semangat ingin menyampaikan kebenaran, ingin menasihati kaum muslimin, ingin menyampaikan dalil-dalil dari kitab Allah atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang demikian adalah termasuk kebaikan, ya, apabila dilakukan pada tempatnya, dilakukan pada tempatnya. Hanya saja tentu orang demikian perlu mendapatkan bimbingan. Yang pertama, dia tentunya harus mengetahui kitab apa yang dia baca, kitab apa yang dia baca. Kemudian dia hendaknya punya pengetahuan. Hendaknya dia punya pengetahuan pada saat dia menyampaikan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengetahui hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sahih dari yang dhaif. Sehingga dia tidak keliru. Jangan sampai dia menyampaikan yang dhaif, bahkan yang palsu, yang tidak ada asalnya, dia menyangka itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga dia harus memperhatikan penjelasan para ulama, ulama siapa? Apakah penjelasannya itu benar? Apakah penjelasannya itu sejalan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Agar jangan sampai dia keliru, dia membaca penjelasan, ternyata justru menyeretnya ke dalam kesesatan. Bukan hanya dia yang tersesat, namun dia menyesatkan orang lain. Oleh karena itu perlu diteliti dan dilihat kitab apa yang dia baca. Kitab apa yang dia baca. Nah, sebab ada sebagian mereka yang punya kebiasaan seperti ini, rajin, semangat membaca hadis, semangat membaca firman Allah, semangat untuk menasihati kaum muslimin. Akan tetapi sayang sekali, semangat ini tidak dibarengi dengan ilmu. Semangat ini tidak dibarengi dengan kemampuan untuk membedakan hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif. Demikian pula penjelasan para ulama yang mereka benar-benar terpercaya di dalam ilmunya, sehingga memudaratkan lebih banyak daripada sekedar memberi manfaat. Dan ini sangat berbahaya sekali. Kalau misalnya di sana ada kebiasaan sebagian, sehabis sholat pada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang ada yang baca setelah sholat asar, ada yang baca setelah sholat subuh atau yang lainnya, setelah sholat zuhur, semangat. Nah, misalnya dia membaca kitab Fadailul Amal Muhammad bin Yusuf Kandahlawi. Naam, fadail zikir, fadilah salat, fadilah yang lainnya. Naam. Semangat untuk membaca. Tapi dia tidak mengetahui bahwa di dalam kitab tersebut demikian banyak penyebutan riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa jadinya kalau dia mengatakan di hadapan umat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan mereka biasanya tidak membaca lafaz Arabnya. Biasanya dibaca langsung terjemahan. Yang dibaca terjemahannya. Maka ini musibah. Sering kali kita mendapati orang-orang seperti ini menyampaikan hadis-hadis dhaif yang bukan perkataan Rasulullah, dikatakan itu perkataan Rasulullah. Naam. Yang bukan, yakni yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab sahih, dikatakan bahwa itu disebutkan dalam kitab-kitab sahih. Naam, yang bukan hadis dikatakan hadis dan seterusnya. Maka ini musibah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ingin memberi kebaikan namun memudaratkan. Ya, namun mendatangkan kemudaratan. Naam, wa minal birri ma yakunu 'uquqa. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di antara perbuatan kebaikan justru ada yang mendatangkan kemudaratan. Ya, disebabkan karena semangat tanpa dibarengi dengan ilmu. Semangat dalam berislam, semangat dalam menyampaikan ilmu bagus. Akan tetapi, dia harus memiliki ilmu. Dia harus memiliki kecukupan. Jangan sampai dia menyangka memberi manfaat, namun justru yang dia sampaikan adalah kemudaratan. Nah, terkhusus seperti kitab Fadailul Amal yang di dalamnya banyak sekali hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak ada asalnya, kisah-kisah khurafat, kisah-kisah sufiyah, kisah-kisah tentang kasyaf dan yang semisalnya, yang dapat menyeret dan merusak akidah seorang muslim dan menyeretnya ke dalam sufiyah. Maka hal-hal yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah sangat berbahaya. Ibaratnya seperti Hatibul Lail. Hatibul Lail itu pencari kayu bakar di waktu malam. Dia masuk hutan. Dia sangat butuh untuk mencari kayu bakar. Masuklah dia ke dalam hutan. Maka dia mengambil kayu bakar. Karena hutan gelap. Apa saja yang panjang, ya, maka dia ambil. Dia taruh ke atas pundaknya. Ternyata dia pegang ular, dia ingin taruh di atas pundaknya, bukannya dia mendapatkan manfaat, malah dia mati disebabkan karena sengatan ular tersebut. Akhirnya memudaratkan. Ya, memang betul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau aya. Sampaikan dariku meskipun satu ayat, tapi harus dengan ilmu. Ketika Anda menyampaikan, Anda harus mengetahui apa maknanya dengan makna yang benar. Ketika Anda menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda harus mengerti kandungan dari hadis itu, bukan hanya sekedar menyampaikan. Ya, dipaksa-paksa untuk menjadi dai. Akhirnya dai karbitan. Terlalu dipaksakan, belum dia belum menjadi seorang talibul ilm, belum pernah mempelajari ya usul al-Islam, prinsip-prinsip Islam. Naam, maka yang demikian ma'asyarakat rahimakumullah memudaratkan. Sehingga kalau dalam keadaan seperti ini tidak dinasihatkan untuk duduk mendengarkan, jangan sampai dia akan mendengarkan riwayat-riwayat yang justru itu tidak sahih dan dianggap itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.